Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan daras pelajaran kita dari kitab Al-Wajibat, kita sedang dalam pembicaraan Nawaqidul Islam, dan kita telah menyampaikan yang pertama, asyirku fi ibadatillah. Di antara pembatal Islam adalah menyekutukan Allah dalam perkara ibadah dan kesyirikan juga secara umum. Segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu asyirku fi rububiyah, syirik dalam hal rububiyah, atau syirik dalam hal uluhiyah, atau syirik dalam hal nama-nama dan sifat Allah, semuanya masuk di dalam pembatal Islam. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'iq, orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, perantara dalam perkara ibadah, dia beribadah kepada Allah dengan mengangkat perantara dari kalangan makhluk, kemudian sikapnya kepada perantara tersebut, yad'uhum, dia berdoa kepada para perantara, wa yas'aluhumus syafa'ah, dia meminta syafaat kepada para perantara, wa yatawakkalu alihim, dan dia bertawakal kepada para perantara. Maka ini juga merupakan pembatal Islam yang sesungguhnya. Yang nomor dua ini termasuk secara umum adalah syirik dalam hal ibadah. Akan tetapi beliau menyebutkan dalam rangka untuk menegaskan tentang fenomena menjadikan perantara dalam ibadah, karena ini yang sangat banyak terjadi di tengah-tengah umat, dan ini merupakan hakikat kesyirikannya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, malam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum, orang yang mereka tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dan tidak dan ragu atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau dia membenarkan madhhab kekafiran atau pemikiran keyakinan kekafiran kesyirikan mereka, maka ini juga merupakan pembatal Islam. Dan telah kita sampaikan pada poin yang ketiga ini, ikhwan, bahwasanya hak untuk mengkafirkan, hak untuk menegaskan seorang itu dia kafir atau sekelompok orang itu kafir, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir adalah siapa yang dikafirkan Allah, dan yang tidak dikafirkan Allah tidak boleh kita kafirkan, sampai jelas-jelas nyata tentang kekafiran orang tersebut. Dalam masalah ini ada tiga kelompok. Yang dua adalah kelompok yang menyimpang, yang satu kelompok yang lurus. Dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takfir, yang pertama adalah orang yang ghulu, ghulu dalam perkara takfir, berlebih-lebihan, keterlaluan dalam masalah takfir, gampangnya menjatuhkan vonis kafir kepada setiap orang yang berselisih dengan dia, Inilah yang dikenal dengan jamaah takfiri atau kelompok takfiri, dan pelopornya adalah Khawarij yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemikiran Khawarij ini terus berkembang sampai zaman kita sekarang ini. Berawal dari pengkafiran kepada penguasa yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, pengkafiran keberuntun kepada orang yang mereka dianggap loyal kepada penguasa, dan akhirnya merembet terus kepada kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Ini adalah orang-orang takfiri, orang yang mereka gampang mengkafirkan, yang kemudian sumbernya adalah hawa nafsu mereka, bukan berdasarkan dalil-dalil, bukan berdasarkan hujah yang qawiyah, hujah yang kuat, sehingga ketegangan di antara jamaah takfir sangat tinggi. Dan apabila mereka itu memegang senjata, sangat gampang untuk melepaskan yaitu nyawa, karena alasannya kafir, kafir der, kafir der, sehingga halal darahnya. Gampang sekali untuk kemudian menumpahkan darah orang yang dianggap kafir oleh dia. Oleh karena itulah kasus-kasus yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin ikhwani fillah berawal dari pengkafiran, kemudian menjadi penghalalan darah, kemudian menjadi yakni aksi-aksi bunuh, aksi penumpahan darah atau bom-bom bunuh diri dengan menganggap mereka telah halal darahnya karena telah kafir. Ini yang pertama, orang-orang yang ghulu. Dan perlu kita ketahui, untuk mengkafirkan itu tidak mudah. Ada yaitu untuk mengkafirkan orang yang asalnya muslim tidak gampang. Untuk mengkafirkan orang yang asalnya muslim harus memenuhi syurut, memenuhi syarat-syarat orang itu dikafirkan, dan hilangnya mawani, hilangnya penghalang-penghalang. Karena tidak setiap orang yang secara zahir melakukan kekafiran langsung bisa dikafirkan. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan tentang keadaan orang yang mereka betul-betul dalam kondisi di luar kontrol sampai mengucapkan kalimat yang kalau dinilai zahirnya kafir. Ada seorang yang mereka itu bersama dengan kendaraannya, dan di atas kendaraannya adalah makanannya. Ketika dia istirahat tertidur, begitu dia bangun kendaraannya telah tidak ada. Sedangkan dia di tengah padang pasir, gak ada yang bisa memberikan cadangan makanan kepada dia. Kemudian dia cari-cari sampai putus asa gak ketemu. Maka dia kembali ke tempat semula, tinggal menunggu kematian. Begitu dia bangun, kendaraan sudah ada di sampingnya, lengkap dengan perbekalan yang dibawa. Saking gembiranya dia mengucapkan, "Anta abdi wa anna robbuk." Apa artinya, ikhwan? "Anta abdi wa anna robbuk." Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini adalah ucapan kekafiran. Akan tapi ucapan yang keluar dari orang yang terpleset. Saking gembiranya dia terpleset tanpa sengaja. Maka kalau dinilai zahirnya dia kafir. Akan tapi dia mendapatkan udzur, karena ucapan yang keluar bukan ucapan yang muncul dari kesengajaan. Termasuk sebagaimana sikapnya ini Amr bin Yasir yang mengucapkan kalimat kekafiran karena mukroh, karena terpaksa, yang hatinya yatma'innu bil iman, yang hatinya sangat tenang merasakan keimanan. Maka Rasulullah SAW memberikan udzur, dan dia mendapatkan udzur dari Allah SWT. Atau juga karena kebodohannya. Ada seorang yang sudah ibaratnya semua kejahatan itu dilakukan semuanya. Kemudian ketika menjelang kematiannya, dia berpesan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, kalau bapak nanti mati, bakarlah. Kemudian nanti taburkan debunya, taburkan abunya, dibagi dan taburkan ke laut, ke darat, ketika ada angin. Karena seandainya bapakmu kembali kepada Allah dalam keadaan utuh, maka sungguh aku tidak tahu azab apa yang Allah rasakan kepadaku." Sangkaan orang ini, ikhwan, Allah tidak mampu untuk mengumpulkan dia, dibangkitkan dalam keadaan terkumpul, karena kebodohannya. Dan ketika dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, kenapa engkau mengucapkan demikian?" "Ya Rabb, saya takut kepadamu ya Rabb. Sungguh aku takut kepadamu ya Rabb. Bahwasanya dia telah melakukan hampir dosa yang tidak ada yang tidak dia lakukan. Tentu dosa selain syirik dan dosa selain kekafiran." Maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan orang tersebut karena kebodohan dan perasaan takut yang betul-betul besar dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, ikhwan, bahwa untuk mengkafirkan itu rumit, sangat pelik. Dan ini kita kembalikan kepada para ulama yang betul-betul mereka adalah orang yang sangat mumpuni dalam masalah ilmu. Para ulama terhadap orang yang ibaratnya itu sudah menurut pandangan kita mungkin sudah ceto-ceto kafir, mungkin begitu pandangan kita. Tapi ulama ikhtilaf, ulama ikhtilaf di dalam masalah pengkafirannya. Mereka bicara dengan ilmunya. Maka diingatkan kita oleh hadis Nabi SAW, "Man qala li akhihi ya kafir," apabila seorang mengatakan kepada saudaranya muslim, "Ya kafir," "Wa in kana kama qal," apabila ucapannya itu memang benar, maka ucapan itu adalah nyasar kepada sasarannya. "Wa illa raja'at ilaihi," kalau ternyata ucapannya enggak benar, akan kembali kepada pengucapnya. Oleh karena itu loh, tidak boleh orang sembarangan di dalam masalah takfir. Akan tapi kita mengetahui rambu-rambu amal-amal perbuatan membuat orang bisa kafir. Pertama, dalam rangka untuk betul-betul menuntun diri kita sendiri agar betul-betul hati-hati, jangan sampai terjerumus dalam amalan-amalan kekafiran. Yang kedua, orang yang mereka meniadakan takfir, tidak ada yang kafir. Dia tidak bisa mengkafirkan orang, walaupun orang kafir, gak bisa mengkafirkan. Dia tidak bisa meyakini tentang kafirnya Yahudi atau Nasrani atau musyrikin dengan alasan karena kafir itu adalah haknya Allah SWT. Ini juga termasuk orang yang mereka ghulu. Ini ghulu dalam masalah tafriid, pelecehan dan peremehan. Sebagaimana orang-orang liberal yang mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, yang menyalahi prinsip-prinsip Islam. Dan yang ketiga yang lurus, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama yang berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, yang mereka mengkafirkan siapa yang Allah dan Rasulnya kafirkan, dan mereka tidak mengkafirkan siapa yang tidak dikafirkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengkafirkan kecuali dengan hujah-hujah yang qawiyah, hujah-hujah yang sangat ketat. Itulah para ulama. Berkaitan dengan pembahasan takfir yang terjatuhnya orang dalam kekafiran, ikhwani fillah, dan karena para ulama hati-hati, karena orang telah difonis kafir, dia akan kehilangan banyak hal. Di antaranya kehilangan hak sebagai seorang muslim. Dia kalau beristri harus diceraikan dengan istrinya. Dia tidak boleh dikuburkan, kalau mati enggak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dia tidak akan saling mewarisi antara dia dengan anak dan keluarganya. Ini orang yang mereka difonis murtad, orang yang mereka difonis kafir, sehingga tidak gampang untuk menjatuhkan orang itu, ini terkafirkan, kecuali telah jelas-jelas tidak ada penghalang lagi untuk dia dikatakan kafir. Dan berkaitan hukum-hukum orang yang mereka telah terjatuh dalam kekafiran dan telah menjadi kafir, sebagaimana yang Allah kafirkan dan Rasulnya kafirkan, yang pertama, maka wajib bagi seorang muslim untuk memiliki bara'ah. Memiliki apa, ikhwan? Bara'ah. Yang dalam kalimat bara'ah ini terkumpul sikap-sikap al-bughdhu, al-adawah, al-bughdhu. Terkumpul di dalamnya itu sikap kebencian, sikap permusuhan, sikap mengambil jarak, ini jauh, menjauh. Ini yang ada terhadap orang-orang yang mereka berada dalam dirinya kekafiran, yang padanya itu dia adalah musyrik kafir. Dia harus betul-betul memiliki kebencian kepada kekafirannya, kesyirikannya. Wajib dia memiliki kebencian dan permusuhan, sebagaimana ayat-ayat yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan tidak bolehnya seorang mukmin mereka berwala kepada orang-orang yang telah dikafir, yang telah betul-betul jelas-jelas kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah waqad kafaru bima ja'aka minal haqqi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir yang merupakan musuh dan musuh kalian sebagai wali-wali, orang yang kalian angkat sebagai pemimpin atau kawan dekat, tempat curahan hati anda, orang yang anda kasih kepercayaan. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian memberikan kepada mereka al-mawaddah, sikap kemesraan, sikap kemesraan kepada mereka. Waqad kafaru bima unsila ilaikum minal haqqi, dan sungguh mereka telah kafir dengan kebenaran yang datang kepada kalian. Wa yukhrijuna ar-rasula, dan mereka telah mengusir Rasul, wa iyyakum, dan juga mengusir kalian. Maka bagaimana kalian memberikan wala kepada mereka? Sebagaimana pula Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa abna wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'anil iman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan ayah dan saudara kalian sebagai wali, wali-wali kalian, karena kecintaan mereka kepada kekafiran dibandingkan dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a min dunikum awliya'a ba'dhum awliya'u ba'dhin wa may yatawallaw minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Mereka itu adalah wali satu dengan yang lainnya. Barang siapa menjadikan mereka sebagai wali, maka dia termasuk golongan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhudhu dinakum huswan walaiban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya'a. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai cemoohan, pelecehan. Kalian jadikan sebagai wali-wali kalian dari kalangan alul kitab sebelum kalian maupun orang kafir secara umum. Dan telah datang banyak ayat yang semisal dengan itu. Dan Allah betul-betul menafikan, meniadakan pada hatinya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, memberikan wala kepada orang yang mereka jelas-jelas kafir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hatta Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Wahai orang, tidak akan kudapatkan ya Rasulullah orang-orang yang mereka betul-betul hatinya beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian bercinta kasih kepada orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayahnya, saudara mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka. Inilah karakter orang yang mereka betul-betul beriman dan selalu Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah akidah yang wajib diyakini seorang muslim, sikap yang harus muncul dari seorang muslim. Dan ini karakter yang harus muncul, dan ini merupakan dampak dari kalimat la ilaha illallah. Ikhwani fillah, sungguh kita berada di zaman yang para dajjal dan para kadzab berkeliaran. Nabi katakan la taqumu sa'ah hatta yab'atha dajjalun kadzabun qaribun min thalathin. Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul para dajjalun kadzabun, orang-orang yang mereka mengakui, orang-orang yang mereka itu ini muncul sebagai dajjal dan para pendusta. Dajjal ini para kadzab, para pendusta. Zaman yang total penuh dengan pengkhianatan agama, pengkhianatan secara umum dan pengkhianatan agama secara khusus. Bermunculan para du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mereka berdiri di pintu-pintu jahannam, dai yang mereka membela kesyirikan, membela kekafiran, membela kemaksiatan, membela kemungkaran, membela kerusakan. Sungguh kata Nabi, man ajabahum qatafu ilaiha. Barang siapa memenuhi panggilan dai jahannam akan dilimparkan ke dalam jahannam. Fenomena yang demikian sangat banyak di tengah-tengah kita. Mereka tampil sebagai para doa jamak, doa sehingga bisa pribadi, bisa organisasi, bisa yayasan, bisa sekelompok orang, bisa seminar, bisa ceramah di mimbar. Mereka seruan-seruannya itu mengantarkan manusia ke jahanam. Mereka ini dikatakan oleh Nabi pula dengan kalimat qulubuhum qulubu syayatin fi jusmanil insi. Hati mereka hati syaitan, hatinya hati syaitan dalam bleger manusia. Blegernya manusia hatinya syaitan. Tidak ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada pembelaan kepada kebenaran yang Allah datangkan kepadanya. Hatinya syaitan, tetapi wujudnya manusia. Dan yang lebih tragis, mereka itu min jildatikum, min jildatina, dari kulit-kulit kita, wa yatakallamu bi yakni bi kalamina, dan berbicara dengan kalam pembicaraan kita. Ini dengan bahasa kaum muslimin, zahirnya muslimin, tapi mereka du'atun ala abwabi jahannam. Para dai yang seruan-seruannya itu ke neraka jahannam. Tentu yang diserukan adalah kebatilan. Kebatilan yang menyelisih kebenaran. Mereka penentang keras kebenaran. Mereka bicara tanpa dalil. Mereka bicara dengan akalnya dan perasaannya. Bahkan orang yang mereka berbicara dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dikatakan konservatif, dikatakan apa itu kuno, dikatakan ini orang-orang yang mereka itu adalah kolot, ortodoks, utaknya adalah utak atau tempurung, ini seperti tempurung, katak dalam tempurung, tidak luas, wawasannya tidak luas. Ini sesuatu yang sudah terjadi sejak zaman dulu kala ikhwati fillah. Ahlul bid'ah ketika menggelari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka adalah ulama-ulama yang ilmunya itu tidak lebih dari celana dalam wanita. Artinya bicaranya haid, nifas, sehingga ilmunya nguplek di celana dalam wanita. Ini pelecehan mereka. Sedangkan mereka luas, ilmunya itu luas kemana-mana. Bicara brilian, akalnya brilian. Sehingga melihat ulama-ulama yang betul-betul mereka pembicaraannya tidak pernah keluar dari bimbingan Quran dan Sunnah, itu kayak katak dalam tempurung yang mereka terikat dengan nas-nas, mereka terbelenggu dengan nas-nas. Masya Allah. Sekarang kalau seorang muslim tidak terbelenggu dengan nas-nas, mau terbelenggu dengan apa antum ikhwan? Kalau seorang muslim tidak mau terbelenggu dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis, Anda mau dibelenggu sama apa? Coba. Sekarang minta maaf. Pakar-pakar hukum Indonesia itu terikat gak dengan pasal-pasal yang ada di undang-undang yang di depan matanya? Terikat gak? Gimana? Terikat atau enggak? Apabila ada orang yang mengingkari tentang nas-nas yang ada di situ, pasal-pasal yang ada di situ, akan dihujat semua orang yang pakar hukum. Begitulah orang-orang yang mereka ingin keluar daripada syariat agama ini mencela. Orang-orang mereka terikat dengan nas-nas yang ada itu sebagai orang-orang tekstual, hanya terpaku dengan teks-teksnya. Karena mereka ingin keluar dari ikatan nas yang ada. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kewajiban orang terhadap orang yang telah betul-betul jatuh padanya kekafiran secara mutlak, kafir yang tidak diragukan lagi kekafirannya, wajib dia memiliki bara'ah, yaitu memiliki keterputusan, meyakini seyakin-yakinnya batilnya syirik, batilnya kufur, batilnya agama mereka, tidak benarnya mereka, yakin mereka adalah orang berada dalam kesesatan. Yakin seyakinnya harus tertanam bulat dalam hati seorang. Apakah dengan begitu kunan akan melahirkan sikap-sikap yang zalim, arogan dan semisalnya? Oh enggak. Nah, ajaran agama kita tidak begitu. Apabila ada yang begitu, salah faham. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita teori dan praktek, maka telah dibuktikan. Bagaimana Allah SWT yang mengajarkan al-wala wal-bara, dan Allah pula yang mengajarkan kepada kita, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum antabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah yang mengajarkan kita agama Allah adalah Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam adalah mereka akan rugi, di akhirat akan rugi, amalnya enggak diterima, mereka adalah kafir musyrik, dan mereka apabila ada kekuatan mereka orang-orang yang berhak untuk diperangi. Tapi Allah pula yang mengajarkan kepada kita tidak terlarang wahai orang-orang yang beriman loyal kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang mereka tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Allah memerintahkan kita berbuat adil bukan zalim. Betapapun bencinya kita kepada suatu kaum, tidak boleh menghalangi untuk berbuat adil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian Anda kepada suatu kaum membuat Anda kemudian tidak berbuat adil. Tetaplah berbuat adil, karena sungguhnya berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Sungguh, teori telah diajarkan oleh Allah, praktek telah dibuktikan di dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW, beliau orang yang paling sempurna mempraktekkan ajaran Allah. Beliau orang yang paling benci dengan kekafiran, paling benci dengan kesyirikan. Dan beliau orang yang bertetangga dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Dan beliau orang yang telah menjadi tetangga terbaik buat mereka. Beliau telah menjadi tetangga yang terbaik buat mereka. Nabi menghadiahi kepada mereka pula. Tidak terhalang kebencian Anda kepada kekafirannya dan kesyirikannya untuk Anda berbuat baik kepada mereka, karena berbuat baik itu justru menjadi wasilah min wasaili dakwah, menjadi wasilah di antara wasilah-wasilah dakwah untuk bisa melunakkan dan membuat mereka simpati tentang sempurnanya akhlak Islam, dan diharapkan mereka bisa gampang menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena perwatakan manusia adalah senang diperlakukan dengan baik dan adil. Lebih jelas lagi, apabila Anda memiliki orang tua yang kafir musyrik, bukan hanya statusnya kafir musyrik, tapi mereka ini kafir musyrik dan memerintahkan Anda berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh paksaan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma, tapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua Anda itu bersemangat, bersungguh-sungguh, bermujahadah dalam memerintah Anda untuk menyekutukan Allah, perbuatan mungkar yang paling mungkar, perbuatan zalim yang paling zalim, perbuatan dosa besar yang paling besar. Tetapi apa kata Allah berkaitan dengan perintah orang tua Anda? Fala tuti'huma, jangan Anda taati. Tetapi berkaitan dengan muamalah Anda dengan orang tua yang kafir yang memerintahkan Anda musyrikinya, bagaimana? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah Anda bergaul dengan keduanya dengan pergaulan yang baik di dunia. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Barang siapa yang dia menumpahkan darah-darahnya orang kafir yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, walaupun dia alasannya cemburu dengan Islamnya, nanti Rasulullah yang akan menjadi penggugat di hari kiamat kelak. Apa kata Nabi ikhwati billah? Man qatala mu'ahadan, barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad. Orang kafir itu macam-macam. Ada berapa? Yang pertama kafir harbi. Harbi, yang kedua kafir dhimmi, yang ketiga kafir mu'ahad, yang keempat kafir musta'man. Orang kafir harbi, kafir yang statusnya itu peperangan. Betul-betul perang. Betul-betul perang. Bapaknya negara mana dengan negara mana sedang perang, jelas-jelas perang. Ini kafir harbi statusnya. Yang ada adalah penumpahan darah. dan penguasaan dan memenangkan peperangan, siasat. Tetapi ada kafir yang bukan harbi. Ada kafir dhimmi, orang-orang kafir yang berada dalam perlindungan pemerintahan kaum muslimin. Ada kafir gini, mu'ahad, kafir, orang kafir yang memiliki ikatan perjanjian dengan negeri muslimin. Yang ketiga, kafir musta'man, kafir yang berada dalam jaminan pemerintahan kaum muslimin, termasuk diantaranya turis-turis yang punya visa, punya rekomendasi dari negeri kita, berarti dia dijamin keamanannya oleh negeri ini. Dan kemudian yang kelima adalah duta. Duta, duta-duta besar. Ini tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kata Nabi, ketika ada duta orang kafir, seandainya kamu ini bukan duta, sudah saya penggal. Seandainya kamu bukan duta, sudah saya penggal. Duta itu gak boleh ditumpahkan darahnya. Jangan sembarangan. Tidak boleh duta besar ditumpahkan darahnya. Orang yang mereka menumpahkan darah yang tidak berhak ini, ikhwati fillah, Rasulullah yang akan, dia akan berhadapan sendiri dengan Rasulullah SAW. Nabi akan menggugat. Dan mereka termasuk orang kafir yang tidak halal darahnya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Begitu Islam memberikan pelajaran berkaitan kehidupan, ikhwati fillah. Pengadilan, Ali bin Abi Thalib pernah bermasalah dengan orang Yahudi. Ali bin Abi Thalib kehilangan baju perang. Kemudian baju perang itu yakin yang dipakai orang Yahudi. Sehingga Ali bin Abi Thalib menggugat pengadilan. Dalam Islam, orang yang menuduh itu wajib mendatangkan bukti. Dan orang yang mengingkari wajib dia bersumpah. Al-bayinatu alal mudai. Tanda bukti itu bagi orang yang menuduh. Dan sumpah alamat angkara. Dan sumpah itu adalah untuk orang yang mengingkari. Di hadapan kepada pengadilan, hakimnya Hakim Suraih. Apakah sang khalifah punya bukti bahwa itu adalah baju perangnya? Enggak punya. Singkat cerita kemudian, oh berarti sang khalifah tidak berhak pada baju itu. Ketika kemudian Ali menerima pengadil, keputusan hakim yang adil seperti ini, sesuai dengan ajaran Islam, maka orang Yahudi pun kemudian jujur mengakui bajunya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian dia masuk Islam, dan Ali pun kemudian hadiah atas dimasuk Islamnya dia, maka Ali hadiahkan bajunya itu untuk orang tersebut. Ini diantara praktek-praktek yang ada dalam dunia kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.